Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim, tilka ayatul kitabil mubin. Surat syu'ara makiyatun te surat syu'ara bangsa makiyah illa wa syu'ara yattabi'ul qawm yattabi'uhumul qawm kecuali syu'ara ila akhirih fa madaniyun mangko bangsa madani wa hiya mi'atani wa sabun wa syurna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim, Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Ute Allah sing luwih kersa kelawan sing dikersakna Allah kelawan maknane tasim mim. Sampun mboten usah ditakwil-takwil suwe ngoten. Tilka utai hadil ayat, ai hadil ayat tegese utai kilah pira-pira ayat iku ayatul kitab iku pira-pira ayat Al-Qur'an, Al-Qur'an iki sing Qur'an. Walidhofatu utai idhofah bi makna min lan maknane min. Sifat kitab al-mubini kang jelasno, al-mudhiri tegese sing jelasno al-haqqa ing barang hak. Dijelasno menal batil sanging barang batil. Terus tugasnya Quran itu pokoknya beda non di sing hak di sing batil. La ala kam namna sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad ubaghi niku wong sing rusak nafsake awak dhewe sira. Qad la ala ka baghi nafsak ay qatiluha tegese wong sing mateni ning nafsika goman krana susah min ajli Allah yakunu krana yen ta ora ana sapa penduduk Mekah ya ahli Mekah iku mukminin aku iman kabeh. Wala Allah tila Allah guna ing dalam kene kul isfak krono gawe welas. Maksudnya Allah welasnya Nabi Muhammad ketoke susah nganti hampir bunuh diri mergo nganggep umatnya raglem iman. Jadi Nabi tersiksa sampai mendekati menyusahkan diri sendiri. Tengene hadis-hadis sohai malah Nabi sering munggah gunung kepengen glundung, pengen munggah gunung kepengen glundung gara-gara delok kaume beduak raglem-glem napa iman mesti kandhani pangeran la allaka fa'ul nafsaka allah yakunu napa barno ra ubus lopo kowe mikir nganti ngono pokoke dakwah wis ai asfik tegese walaso sira alaiha ing atase nafsika bitakhfifi hadzal ghammi kelawan meringano ikilah kesusahan. Inna sa'lamu ngersano ingsun nunazil mongko bakal nurono ingsun alim ing atase kafir Mekah minas sama isanging langit ingsun nurono ayatan ing ayat. Fadolat mongko dadi apa anakku mongko pira-pira anake pira-pira gulune kufar. Bimakna mudhari iklan maknane mudhari eta dilu tekse bakal dadi eta dumu tekse bakal terus apa anakku pira-pira gulune kufar lah maring ayat. Khodiina ku tunduk kabeh fayuk miruna mongko padha iman sapa kafir Mekah. Walama sifat mangsane den sifati apa ala anakku pira-pira gulu bil khudu'i kelawan tunduk alladzi kang wa kang teladi ku li arba biha kedue wong kang duweni gulu jumiat mongko den jamak napa sifat tu sifat menyu saki anak jamak uluk kola iklan nganggo jamake wong sing duweni akal ku gulu ra di akal iku gulu ya gulu maksude sing di gulu mulane dianggep pokola. Wama yatihim min dzikrim mir rabbi minar rahman. Wama yatihim lan ora teko ing kafir Mekah min dzikrat sing Qur'an Al-Qur'an min rahmani sing rahman muhtatin kang dimperbaiki. Sebagian ayat umir rabbihim ya sing jis napa jis itulah sih wama yatihim min dzikrim mir rabbihim muhtasin ila sama'u mriki minar rahmani muhtat. Utawi subhanallah. Kalau mau coba surat suara, ini gue termasuk surat yang gue mulai alit iso ngaji, nanti saat ini paling panik muhdadin kang dan perbarui sifatun, nanti dawa muhdadin itu sifat kasifatun kang nyata, kang tenanan ila kan kecuali ono sopo kufar anhu sangking zikren si muhdad iku muridina iku mengokat fakot kadabu mongga teman-teman mendustakan sopo kufar mekabihi kelawan ayat atau biklan Quran. Faisayak tihi mongko bakal teko ing kufar apa amba umapa ceritane perkara awaki bumatik si ceritane perkara kanu kangono sopo kufar biiklan mawi astasi una iku ngenyek sopo kufar awalam ya rono tora mikir sopo kufar yang juru tisi yang ngenangan sopo kufar ardi maring bumi kam ambat na pirang-pirang nukolo iksun via ingil marot kafiran kejahatnya banget mingkuli zocin sangi saben-saben pasangan karimin kang api nau ente kese warno hasanin kang bagus. Ora melok nandur, ora melok gedhekno, pokoke ngerti-ngerti melok manen. Ora ono sing mikir-mikire rugi ta untung. Inna fi dzalika satamna ing dalam kabeh ayat nek tine dadi ayat dalalah lan sing dadi bukti ala kamali kudrati ta'ala ngatasé sampurnane kekuasaan Allah Ta'ala. Wa ma kana lan ora ono sapa aksar gumaja ke kufar mukminina iman kabeh fi ilmillah ing dalam ilmu Allah Ta'ala. Wakana utekane iku kala sibawe Zaidatun utekane Zaidah cari Imam Sibawe liyane nggih mboten iki biasa. Wae naroba ka satune pangeran sira iku lahu yakine tero buka iku Aziz. Iku zat sing menangan dul izati tegese kang dhewe menangan. Yan taki munyekso sapa wa ta'ala minal kafirina sing pira-pira wong kafir Ar-Rahim kang welas yarhamu tegese melasi sapa wa ta'ala al-mukminina ing pira-pira mukmin. Ya kula terangno nggih setunggal menyangkut surat Syu'ara nggih. Surat Syu'ara iku jamaah syair. Syair niku nggih penyair. Penyair itu kata-katanya nggih bodoni bladis niku. Tapi ya kadang ana apike. Terus resmi komentare napa resmi dawuhe Allah teng kene Syu'ara wa Syu'ara yastabi urumul qawlun alam taro annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la nawa yafalun. Terus illal ladzina terus wonten istisna. Terus ngeten nggih penyakite tiyang Arab riyen niku nak gubeting wong niku disairno. Wis nak istilah nggih macam-macam cara roh raine mutah-mutah sebab bahasa niku elek banget. Dadi wong Arab nak derane wong elek iku kanak protein kabak rotin nakaro dadik. Kaya tletong garing sing dicocoki pitik. Wong kok eleke nganti kok tletong garing sing dicocoki pitik. Kok elek kok nganti ngono iku wong Arab. Dadi terus nak ngelem wong lumpuh jarene umpama nyawane iku ana ning epek-epeke sing dikekno ya nyawane iku. Dadi nak ngelem wong lumpuh ya sundul langit. Nak ngelem wong elek ya napa entek ngamek. Akhire biasa bom baptis. Iku jenenge penyair. Penyair nak riyen nggih ngoten iku. Terus saniki jurnalis ngoten. Wis ngelem wis sundul langit tak ngeprekno nggih. Entek ngamek. Iku disebut fi kulli wadi yahim. Nggih. Terus modele mau tanggung jawab. Wae kula crita senteng kene Quran be hadis sahih. Terus modele ra tanggung jawab. Di modele misale hadisul ifki ketika Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Nggih Sayyidah Aisyah digosipno macam-macam. Modele nak ditakoki iku nyakak. Cara Nabi takok cara kowe percaya gosip Aisyah. Gees pundi Kanjeng Nabi. Wah sak roh kula nek ana gerah terus roh kucing nggih dipangan. Model cangkeme wae. Coba wong Arab nyontokno ora gerah roh kucing. Dadi ana adonan roti. Wedhus iku digawe suket iku ora wis meneng. Apa meneh digawe adonan roti. Tambah seneng ngono lho. Dadi ana. Nek disalahno jare maksude ora ngono, Pak. Repot to. Iso penyair wis repot. Akhirnya lama-lama penyair jadi profesi. Ya dadah profesi. Sing penyairan kok isek bronto kok pengiran terus diabadekno jadi makalah-makalah sing dadekno wong para pengiran kados Burda, kados Berjanji. Sing kok isek. Tapi nak sing kok profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek duit. Nggih, sing profesi dibatalo syariat mergo rata-rata golek napa? Duit. Tapi nak sing sangko isek songkok bronto teng pangeran itu dia gadek no syariat sing keramati ngantos saniki kados burdah niku sing aran Imam sinten Busiri niku kados kados ngoten iku ora usah alhamdulillah ya ora usah salam ora usah bismillah manjen ngarang niku mboten sengaja ngarang ape pamer ujug-ujug ngarang amin tazakuri jironim bidhi salami ma'azaz tadam anjaro memuklatim bidhan. Mosok gara-gara kangen wong ayu, mbok tangisi nganti air mata ku bercampur darah. Mazas tadam an jaromin muklatim bidan. Nganti terus dibanding. Bareng kowe pas kangen Nabi Muhammad sing mbok sifati nyafaati kowe donya akhirat ke kangenan biasa-biasa wae. Iku tek tau tek iso wae terakhir sing ngono. Dadi dene dia perbandingan wong kangen kekasih wae nganti nopo air mata bercampur nopo darah. Akhirnya mulai menyalahkan dirinya sendiri. Zolam tu sunnah taman ahyal zolama ila anistakat kodamahu durrohmiu warohmi wasyadda min sahobin ahsya'ahu watawa tahtal hijau roti kasan mutrofal adhamidus. Masya Allah, cik zolimku. Bariku mutus mulai cerita Kanjeng Nabi. Ya Muhammad ini Sayyidul Qawnaini wa Tsaulaini itu orang niat golek duit. Nggih gak jadi napa? Profesi. Karena yang ngarang itu orang alim, ini khasnya wong alim. Bahkan Sayyid Muhammad semua ulama itu yang enggak bisa ditinggalkan dari Burdah itu satu. Mungkin yang lainnya kan apalagi kan Muhammadun Sayyidul Kaunaini besok sih. Wal Habibul Ladzi Turja napa syafaatuhu karena banyak kepentingan. Jadi saya udah turja napa syafaatuhu likulli haulim minal ahwali muk. Soalnya kepingin itu disyafaati Nabi. Tapi nak kata Sayyid Muhammad, kata serata-rata ulama-ulama top. Itu yang dikenang dari Burda itu satu. Dan itu enggak bisa ditinggalkan dari semua karangan tentang madas ning Nabi. Ini ku gak mat da'at bin Nasara fi Nabi. Sing penting kena ngelem Kanjeng Nabi Muhammad udak ninggalno sira ma ing perkara idaat kang nglakoni hu ing mas apa an Nasara pina. Pokoke sing penting kalau ngelem Nabi ku sitok pesenku, tinggalkan tradisi Nasrani yaiku ngelem Nabi berlebihan nganti Nabi Isa dadi pangeran. Itu aturan dasar ngelem Nabi napa dak mat da'atun Nasara. Iku penting. Sehingga dengan kowe ngelem Nabi kurang arah jadi pangeran. Gunane akeh, gunane ya iku nak Nabi duwe garwa terus duwe anak malah apik. Malah ado kok sifate pangeran. Nabi Isa iku ora duwe anak, ora duwe bojo. Sehingga wong Nasrani terus fantastis anake pangeran, yo mirip pangeran ora duwe anak duwe bojo. Ana jemen Nabi Isa nak ketemu Allah ben Nabi Muhammad, penak Nabi Muhammad ya Allah kula nyifati jenengan mukhalafatul hawadis. Wis kula beda banget mek jenengan. Kula dhe anak di bojo. Jenengan berarti anak. Berarti bojo. Sing ra direpot Nabi Isa. Niki penting kula aturaken terus ora ana nabi sempurna kaya Nabi Muhammad. Wong Nasrani merovokasi wong Islam nganggep wong apik iku sing ngurusi agama tenanan nganti lali anak. Bujo. Padahal wong nak rada anak bujo malah mirip-mirip kaya dikaitno sifate pangeran. Mane kabeh nabi rabi ku yo wajib, maksudnya dadi ibadah. Saiki wong serah roh ilmu ngene-ngene iki. Nyongkone Nabi Muhammad ku simpatik Nabi Isa. Karena nek ragu mata anak. Anak nopo? Bujo. Dadi bujo. Padahal sifat dasare pangeran mukhalafatun. Saya kepen gitu banget yo. Kutoke diutang iku apik, pangeran ora diutang. Sanggep bae ngono wis sembuh khalafatul. Kowe nak ora roh yo bangga wong aku ora pangeran. Ora kabul hajat yo bangga panjenengan mboten napa. Dadi kowe kudu roh alun. Dadi iku hebate Nabi Muhammad. Mane umat Nabi ku umat sing paling bener sandune. Penggemar Isa, nyelakakno Isa. Iku darani Isa anake napa? Pangeran. Penggemar Nabi Muhammad malah nambahi sifat ning Nabi Muhammad al-a'rad al-basyariyah. Barno nak Kanjeng Nabi di sifat menu krungu Kanjeng Nabi lali yo tenang, krungu Nabi di bojo akeh yo tenang. Krungu Nabi perang kalah yo tenang wong Nabi di al-a'rad al-basyariyah. Yo kepen menungso kalah Allah. Paham iki kula maksud. Wong Islam krungu Nabi lali yo bolak-balik Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam yo ora rubah iman. Piye to Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali ya tenang. Selali sira ono sing wani matur. Bareng Nabi tok gadhe pintu keluar dulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa. Nah model baru artinya zuhur besok sudah mulai 2 rakaat. Karena kalau teori nasa masuk ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok zuhur sudah berapa? 2 rakaat. Jare Nabi mosok lah dari Nabi kembali ke imaman terus akbal alal hadirin tanya ahakun makolahu dilyaten apa yang dikatakan dilyaten itu benar. Naam ya Rasulullah tadi engkau sholat duhur hanya 2 rakaat. Ya Nabi tenang aja terus takbir lagi nambahin 2 rakaat tersalam. Cuma fakih bingung ngomong piroa bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa dari dulu umatnya nyifati Nabi al-arad al-basyariyah. Nabi itu tidak apa-apa lupa, wong nabi, orang pangeran. Karena oleh lali gue pangeran, gak makan orang bukan nasi ya pangeran oleh. Lah wong Nasrani orang bayang Nabi Isa gue bener terus. Mereka anak pangeran atau pangeran. Faham gitu terus sampai ilmu ini sih pokok. Mulane Nabi beneka, dia lali. Mulane Nabi ngendikan makun tuan sawala kin unasali asubna. Aku ora tau lali tapi diparingi lali. Benda disun Nabi ku lucu, iso-iso takwa Isa. Sah, di sarapan orang, buatan, di sabu tak poso wae. Wah, poso jam 10 tak kok isa. Di sarapan tak duwe biar tak mangan ae. Dadi piye kowe? Kado pikir wah. Serepot orang ini serepot. Terus mbok komentar yo gak konsisten. Nah, kuarit iku apa? Kuarit. Lah nek wong khusyuk zada khusyukan zada jalan. Tambah khusyuk tambah pintu. Perkaraan tambah kuarit. Kuarit itu Nabi itu dibangun pas pikirannya itu sholat qobliyah terus, sholat ba'diyah terus. Nah orang kecewa, kiai juga sholat qobliyah amatir. Tapi sholat dan sholat yang orang ya orang terima apa sun? Terima apa? Apa wong alim sih ngabe sholat kadang-kadang qobliyah. Nah terus orang orang kafir masuk Islam roh sholatnya semeriang. Nah misalnya saat dunia qobliyah duhur patang rokaat loh yang mau akadah Badiah patang rokaat berarti berapa lu? Qobli asar loro 10. Gue antarane maghrib isya sholat nopo awabin. Witire nabi terulas lo orang mau telu kayak teraweh juga. Riwayat witir gitu. Terulas kan? Terulas sampai qobli loro. Sanggupnya terulas. Berarti piro mu? 10. Piro mu? Suwaki lah gue. Gitu? 6 likur kayak 6 likur. Gue qobli subuh loro. Piro? Waliko. Ibu misalnya uang Islam sak dunia ngelakoni kabeh wong kafir ras dumul bu Islam. Mergo delok salat kok wurki. Tapi barokah uang Islam mau verdutok wong kafir mikir. Enteng dibule Islam. Ya semua ono pengiran gawe wong Islam ning kota-kota ning Turki ning dinti ku akeh wong kafir masuk Islam mergo delok salat wae enteng. Jajan misalnya bersolat wiridan kabeh berduhur dan nganti ngasar nganti maghrib nganti isa. Sing ape masuk Islam merasa idul perkara ini delok meriang ya aduh gak kok berpopo gitu. Mulane ketika Imam Syafi'i nak ono barang sunat kira ape nglakoni wae. Tapi nek wong akeh sing nglakoni kira rasa melo. Nek ora ono sing nglakoni kuwe nglakoni. Iku tugase wong alim. Itu ngono jenis tugase. Kejano taku gerang alim paham gitu. Terus menengah, ngono, aturane ngono. Mulane dari Imam Nawawi ning kita majmu', Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngetikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksudnya sebuti ya Rasul dari Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi orang menghalangi sifat makruh. Nah, soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi dia kepentingan jelas no nak ngono iku. Oleh. Paham? Jadi melane Nabi nglakoni barang makruh itu wajib. Ben dadi hukum nak iku boten wajib. Yo berat dadi Nabi ku berat. Yo ngono aturane hukum kira usah protes. Ya ki bayangno ngono iku wae umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyongko pe mlebu Islam salat mikir. Mongger moro masjid wong kok biyah kabeh patang rakaat tuh. Bar iku bak dia kabeh. Bar iku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh barokah apa nih? Tapi barokah sing wiridan mau imam etok be wong loro paham. Enggak sing qobliyah ya wong iku wae sing wis ngecap-ngecap iku sing wis macam-macam lah sing tertentu. Sing sito celananan jin nganggo kaos hantu nus. Si imam takbir melok napa? Takbir. Nah, pengamat kan delok Islam kan. Lho, salate ora seragam, ora wajib seragam iku kaosan ngono. Sing celananan jin macam-macam. Ya ngono. Jadi iku sunnah mulane wong alim iku gue cimat, gue iling-ilingan nak syariat Islam itu gampang. Tapi yo kadang-kadang sholat qobliyah jauh terus belas kalau gue bolak balik qobliyah. Tapi sering sampean mana? Tapi yo bolak balik kalau sholat qobliyah gue bolak balik. Gue iling-ilingan. Fami disebut yuri itu wah bikumul yusro wala yuri itu bikumul. Tirian wono sahabat imami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraq. Diamuk be muat dari kula munafik. Muat kendinan sing diamuk ya Rasulullah. Ki nak salat juga kesuwen-suwen rusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami. Barokah hadis ibu bermain kulhu kabeh kan. Mergo dari nak ngimami kesuwen diamuk kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk itu kayak aja maca surat Baqarah, maca sabihisma. Tapi hadisnya karek, aja sabihisma, karek maca kul. Padahal awal itu, mereka mu'at itu maca surat Ma'idah. Rakaat ulah Baqarah, kedua Ma'idah yang meriang ya. Tapi walhasil itu, rawine saiki itu, pokoknya walhasil kul. Kenapa? Kul itu ngarep ngurine inak atau inakal kau. Tapi kalau cocok, ngotong itu cocok. Biye-biye Islam sudah sampai jadi problem. Ya Islam sudah sampai jadi nopo. Mulanya wonten sahabat nopo sinten Nabi Barzah nopo sinten tengene Bukhari ini hadis sahih. Imam makmum iskomat, muadzin iskomat, wabar-wabar syadwalel. Ontane itu melayu. Ontane sahabat itu melayu. Lalu apa takbir itu gak sido, jupo ontane di bedah koratok itu. Iku era tabiin, tabiin itu pengikut sahabat. Tapi orang sahabat sing urip. Bareng balik naik wis masbuk, cara saat ini masbuk, cara fakih wis masbuk. Sholat. Untane dicancang di pinggir masjid sholat. Di komentari bae tabiin. Ungzuru ila hadza. Ini kita hadis Bukhari, delok le Syekh iku. Oleh kedonyan, ndekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisikno golek unta nimbang. Sholat menangi takbir mbek imam. Nemuangis, sahabat ngono nemuangis. Aku zaman Nabi ini kira popo, bareng kena tabiin ini kok popo. Karena zaman Nabi ini kira popo. Dia ini nangis perkara ini zaman Nabi ku Islam gampang. Ono sing bedak kontose, ono sing macam-macam. Kok iki dadi Islam kok dadi apa? Repot. Paham ya? Ya mergo jare abarnya tercerita. Aku iku wis tuwa. Nak ontaku ucul aku bar salat mulai ku piye? Lha saiki ketak bedheki. Timbang sholat dianggap ngilangno unta. Terus sholat dianggap problem piye iki sesuk. Terus sak keluargane eling gara-gara sholat untane. Iya. Akhire probleme sholat. Terus sholat dadi tersangka. Kowe siap ridho nek Islam mentersangkakan. Sing bener ya ora ngono, wis ento digoleki, nggo salat. Misale ra menang imam ya mun farid. Sementing salat ora jadi tersangka. Mane Nabi ngendikan kira ngimami sing cepet, mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nami, sono sing diurusan. Terus sampe salat dianggep problem batal no. Batal no kok urusan. Repot. Ya tapi wong kuare to ora karo salatku fokus, aja eling liyane pengenah. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran obar salat cukup. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran toko eling sing rame bareng. Lah jare eling pangeran kok eling? Sing rame bareng. Sing pangeran ya eling wae. Dadi mlane agama iki sing ngoten iku. Dadi yasiru wala tuasiru wa basiru wala tunafiru. Dadi aja sampe agama iki dadi iki tetep salat qobliyah, salat ba'diyah, tapi aja dadi sunnah sing nganti mendekati napa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Ini bahayane ngene iki wae wong Islam wong fasik ape salat ora sida salat. Wong abangan salat ora salat, bareng mlebu masjid wong salat ku kabeh nyongkone ku kabeh napa wajib. Nah, nek kanthi Nabi nak ngendikan niku tegas, ya Rasulullah, apa betul kau Nabi ya? Apa betul Allah menyuruh engkau sholat 5 waktu sehari? Ya pas, enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab, enggak. Kecuali kamu melakukan sholat sunnah. Jadi takwaannya sahabat disini jetes. Fahal aliyah wairuha. Apa ada selain sholat itu yang wajib? Nabi jawab, lah tidak. Kecuali kamu melakukan kesunat. Zakat ya Rasulullah, iya. Apa ada yang lain? Enggak. Haji ya sudah begitu, dinyang nganti detail. Paham ya, terus niku gunane ngaji be ulama, gue iling-ilingan dari Imam Syafi'i, sarohku mulai disik sampai guruku sampai aku nak ono fardu kifayah, yo ora kabeh nglakoni. Angger ono sing wis teko ya sebagian ra teko, angger ono sing ra teko ya sebagian. Aja sampai fardu kifayah dadi fardu napa? Ya fardu kifayah ono mati tanggamu, ono wong 20 wis teko. Kabeh mau suatu kau pegawai bank mulai, polisi mulai, faham ya? Supir-supir yularan mulai, tanggo mati macet dunia. Perkara ni kabeh maksud hormat, hormat apa? Majid. pas berbis pandai tangga mulai itu penuh pagar sih, aku tak mulai sih. Gak sebagai bank lagi transaksi telepon ini tanggane jenengan mati mulai sih. Memacet kabeh kan dunia perkara nih. Kabeh ngelakoni fardhu napa? Misalnya kalau pas tengah-tengah mulang telepon mulai macet kan. Nah, jadi Imam Syafi'i wah kada ya fal. Dia seperti itu mulai dulu dilakukan. Mulane ditakrifi fardhu kifayah nggih sebagian sing lakoni ya sakoto anil bagi. Wis liyane ku. Ana urufen tersenang sono sing alim ya liyane guru. Nah, wis iku ya fardhu kifayah ngalimu fardhu napa? Kifayah. Ngeron sing wis ngalim gitu. Liyane napa? Liyane napa? Guru. Wis liyane kare ngoja ngaji oleh tompo mateng. Mergo kena Islam tenanan terus mangkel mbek wong fasik, kowe menyiksa diri la Allah ka bakhiun nafsa, kowe menyiksa diri hanya karena mereka tidak mau nopo iman. Kowe ngrusak, ora usah ngono, matur usah mbok pikir sing ra iman ben ra iman, sing ra saleh ben ra saleh. Ora usah ngrusak diri nopo sendiri. La Allah ka bakhiun nafsaka Allah yakunu nopo. Ana tengene kitab Bunyah malah diterang. Kita punya karangane Syekh Abdul Qadir Ajilani. Waktu yang terkenal Sultanul Aulia. Kulo nyongkone Syekh Abdul Qadir ngarang kitab kurang uniku. Kulo khatam bolak balik kitab. Di antaranya di situ sama nak ra percaya delok bab sholat duha. Itu beliau menceritakan dawuh Ibnu Mas'ud, dawuh Ibnu Abbas. Nak ana duha medino diparani Ibnu Mas'ud, duhamu. Nak duha wis seminggu pisan nah, eta sawulan pisan. Aku iki sahabate Nabi, aku ro Nabi duha ora medino kok malam medino. Dua mobil diparani betul-betul. Lah, lha sapa kotor mboten kula. Kula rintangen-angen karepe piye sabdo kotor ngaten kok. Tangen-angen yo bener. Misale ruhe duha bedino. Kan malah jutus duha bedino tetep ngarep. Akhire kan nyalahno duha. Tapi nek duhane arang-arang kan mungkin duhane kurang kenceng kan dene nyalahno. Tapi nek bedino tetep melarat kan padahal laki-laki tetep sesuai catatan lho maksudnya kan ya kira-kira tetep melarat maksudnya. Wong larat duka bedino terus gak suge-suge kira-kira piye ning atine sipun ra diomongno. Jute duka bedino kok gak suge-suge. Tapi nek arang ngren duka kan gak nyalahno duka. Malah ngene, apa dukaku kurang kenceng. Ya itu begitu sahabat. Pokoke nek kira-kira ibadah mulai dadi tersangka harus kamu hindari. Kalau balik malih. Ibadah nek mulai dadi masalah, dadi tersangka harus kamu napa? Hindari. Lha iku sing dimaksud Nabi, kowe maca Quran nek atimu jek seneng. Kowe nek mulai rapati seneng, faqumu anhu. Iqra'ul Quran mak talafat qulubukum. Kowe maca Quran nek jek seneng. Nek mulai gak seneng, napa kon ngleren. Aja sampe Quran dadi napa? Tersangka. Itu juga salat. Jadi wis iki fatwane ulama sing sangka Rasulullah ana silsilah. Dia kabeh ana dosisi mergo wong mesti duwe napa? Bos. Ora iso kula kan maca Quran Gus gak ngarep bosen. Wong rasa sok suci. Dia rasa nopo? Sok suci. Ada jajal ke semaan. Semaan sing nyemak tenanan, mulai semangat. Bareng kira-kira nyuwun sewu hafite gajine padha salam temblek padha mulai rokok-rokokan mulai makan-makan. Kan mulai mikir, kok penak kok hasilnya padha ora meriah. Kowe gak iso rasa munafik, kowe menungso. Daripada ngono melok rokok wae lere. Daripada gremeng. Kok kira-kira apa? Bodoh. Iku Rasulullah ngajari kita, jadi ibadah itu nak kira-kira pada level apa? Tersangka, kon leren. Ya tentu yang fardu tidak bisa. Jauh sampai ibadah itu jadi la Allah ka bakhiun nafsa. Akan merusak diri anda apa? Diri anda apa? Sendiri. Wong kula mau bolak-balik badhe donga. Berarti donga sawangane kira-kira ora pantes mandi. Ora sida. Bisa wangane kok potongane ra mandi terus kok aku nyalahno pangeran. Kulo wingi kan ditawani, tapi ada anut kulo, tenan ampun anut mboten saen. Ora ditawani ada seorang kiai, Gus. Mangke surat istis kok, Gus. Mangke niku jenengan sing khotbah. Kulo nggih seneng aon di udan, tapi nek terus ra mandi terus seputi di kok tak sawangane kok pangeran gak nuruti. Nak wae ra udan, tapi ra usah istis kok. Kersane gak ketara gak apa. Gak mandi yo mending kok. Wah jadi ini saya rau dan ini lagi wayai ke udan. Aku nak pasai udan problem bisnis. Orang kulon itu dalam hal ini itu rodok-rodok mata panafi. Cora-cora mata panafi orang no solat bisnis kok. Ya nek cara sapi iku ono, tapi yo mok tau ono. Mergo Imam Hanafi alasane nabi ora tau salat istisqa. Kejadiane kan nabi pas khutbah terus tiang desa matur nak menapa kekeri. Terus saat itu juga kan nabi donga, paling. Donga langsung mudan. Dan kenemenan terus minta dihentikan. Tapi intinya nabi itu tidak melakukan kefiah khusus tentang cara sholat nopo istisqa. Ya saat itu juga beliau khutbah terus apa? Berdoa. Sehingga cara mazhab Abu Hanifah tidak ada sholat istisqa. Ya ada ya kejadian itu gitu. Tapi kejadian itu takut ya. Mau cerita toh. Senengannya kok anut. Enggak mau cerita kok bener. Tapi Imam Syafi'i itu punya sanad. Beliau punya sanad ada sholat istisqa dengan cara yang beliau yakini. Masuk tekan ning lapangan terus gawa kewan jaga tikus gawa kewan-kewan misalnya pedes-pedes atau apa atau ya seperti itu terus nganggo ridak sing diwale nggih nggih macam-macam kok kula niku nate salat istisqa kok apa tenan imam itu lali gak nganggo ridak iki kejadian nyata ketunan sih ketuiran ketune sing diwale ngapunten kula mboten beto ridak nggih kedhu mawon kula wale duwale parah kok piye malah sanad kok di meneh malah kedhu jadi paham ya gitu. Terus salat istisqa niku cara madhab Hanafi itu mboten enten alasane kejadiannya namung nabi napa ndonga pas napa khutbah cara kula ya makmum mboten mawon gitu kula lagi bolak-balik makmum ngono rasa jadi imam, imamnya nak saya rasa tu lah, dungo istisqa teman-teman, dia dungo istighfar sing akeh, binti sepuro pangeran, jadi kok sepuro pangeran istighfaru robbakum inna hukana nabo, kofar, nah istisqa lagi yursili sama alaikum, istisqa pangeran yursili sama alaikum, mana nobong takok Hasan Basri, ya Hasan Basri kalau dungane radi utang, istighfarillah jelas, nong jizah nah. Kalau kepengen surat istisqa, istighfirillah. Wah, beda ngapain kan jalan apa? Istighfar. Terus, lima orang ini saya komplain. Ya Hasan Basri, nak jadi ulama sing bener. Masa masalahnya beda kok ijazahnya sama? Terus, ada itu. Istighfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ambil istisupra pengiran, yursilis sama alaikum mitra. Wa yazidkum kuwatan sebenarnya yursilis sama alaikum fitro jadi kok wayumditkum bi amwalim wabanina wais allakum jannati wais allakum anda uang nak istisukuro pangeran udang yo gampang termasuk wayumditkum bi amwalim kue dunia yo diper banyak imdad yo diper banyak jadi istisqa model baru jadi istighfar. Karena kita kok, mungkin buatin kita mandi lah. Iya daripada kira kita mandi, rata itis kok. Ngerti dosamu sake, utang ake, bodoh ni wong sebola balik. Istighfar wah, itu orang kulo nama. Istighfar. Nampak nak ngomong dah protes. Iya kok buatin udan. Mohon buatin udan lah. Insya Allah ni kita tidak nanti sok kita di sepuro. Semua noai. Agang sakulan ke udan. Semua orang darah di musim rugi. Mesti solat di istis kok bareng udan. Wong darah di musim. Waduh. Malah orang ngelarang hati tenan istis kau tenan barang udan di komentari musim hujan wah malah orang meneh rusak song zaman akhir rusak gak sholat ya mau barang udan darani Allah musim ya daripada Allah tersangka selamat no ais semangat ais jadi is wajah nano istis kok melok tapi sama nano sama melok gerak gawe nopo lo bolak-balik kok ngamini kalau anak imamnya di sawah obos, dengannya tenang aduh, so kalau harus pikir kukul, amin kurah tenang kurah di sawah obos, so jangkemu jadi amin tenang, perkara ini gak ada apa kan gak di sawah, nak kau no banyak, ya bingung, ya bucok goblok akhirnya amin, ya Allah, amin kau harus kelima, amin ya Ustaz paham gitu, terus pokoknya agama ini dia sampai la'allaka bagi'un nafsu. Apapun itu agama ora oleh menyusahkan diri Anda sendiri. Terlalu semangat dakwah terus merusak awakmu, merusak keluargamu ora oleh. Ya kanthi Nabi dikandani Allah la'allaka bakhiun nafsu. Jadi Imam Suyuti nafsiri ekstrim qatiluha ghamma. Tegese wong sing nganti membunuh diri gara-gara dakwah ora napa ora kan. Ora kan. Nah, tengene hadis-hadis malah Nabi munggah teng gunung. Gunung pinggir Mekah, Jabal Qubais munggah bareng kok dhuwur kepengin menjatuhkan diri. Bareng ngrasa nak bunuh diri dosa. Tau terus delok kaume ngoten do murtad do macam-macam munggah meneh. Jibril turun nasihati la'allaka bakhiun nafsa. Jadi Nabi ini susah tenan mikir. Wis akhire dikandani pangeran wis ora usah mat, ora usah mikir kan kok. Wis. Sangger kok kandani gak nurut ya wis ngandani gak nurut ya wis. Ana akhire nak tirakat itu disunatno sangu. Jadi Nabi riyen nak nyepi teng gua kira nggih sangu. Aja kok tirakat ora sangu wis umate ra nurut. Kue neng gua gak mangan gak opo gak ngopi-ngopi malah loro malah loro isrono kabeh hadis soken rangno Nabi pasti rakat iku sah sah aku ora roh tapi jelas ora sang rokok ora ono hadis iki tawong saiki dia iki bingung terus sang rokok telung pas moro gunung selamat terus rokok anjedak wah iku ora ono hadis nek ngono kok rokok barang ora ono hadis iku parah anu napa. Tapi nak orang sanggup belas, orang no hati sih. Yes. Nabi betul nobo, sanggup. Pas nyepi betul sanggup. Tukau nobo, orang rokok saya sanggup. Jelas orang rokok ni mesti malah ni, betul rokok. Kopi mungkin, tapi betul rokok. Nah, kopi je mungkin. Mungkin maksudnya orang mesti tapi mungkin. Wa ma yatihim min dzikrim minar rahmani muhtadin illa kanu anhum. Waskur ya Muhammad di kaumika maring kaum siro ifna terobuka nalikane ngajak sapa robuka pangeran siro Musa ing Musa. Laila taro annaro ing dalem bengine Musa ngerti ing geni wasyajara tanan wit. Wis kesrap sambo pikir pangeran wis ngoten iki. Dadi kula bolan-baleni matur iki umat paling selamat iku paling selamat namung umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah nggawe redaksi teng umat Nabi iku yo ora repot-repot. Ke umat Nabi mulai cilik dilatih na Allah mukhalafatul bil hawadi. Sehingga misale ana cerita Nabi Musa iku ngerti wit ana genine. Terus sangka geni iku ana dawuh ini ana rabbuka fakhlaq na'lai. Aku iki pangeran Musa. Ya ora ana umat Nabi terus darani geni iku pangeran. Mergo dikandhani Allah mukhalafatul bil hawadi. Supaya nak umat Nabi barokah ulama, barokah kiai iku penak. Mbok ana crita saka Quran piyambak, nak Musa roh pangeran rupa geni, sing geni iku muni ini ana rubuka fakhla na'la. Ya Musa ini ana rubuka fakhla. Ya ora ngarang darani geni iku. Geni iku napa? Pangeran. Yes pokoke ngono. Pangeran tetep mukhalafatul bil hawa. Sono crita apa wae misale kan Nabi mikrot ning langit, terus ketemu pangeran. Ya ora ana mati Nabi darani Allah ning neng lah, Allah ora butuh langit, langit sing butuh Allah. Nane jadi Imam Ghazali. Pokoknya umat Nabi ku paling selamat. Ono cerita nak Allah ku bersinggah sana nih gue aras, aras terus Allah bertahta nih kursi. Yora ono umat Nabi bayang nak Allah gugur kursi. Mereka Imam dari Imam Ghazali umat Nabi yakin kursi gaweane pangeran, aras juga gaweane pangeran. Artinya Allah sedurunge gawe aras gawe kursi ya wis dadi pangeran. Dadi Allah ora bergantung aras, ora bergantung kursi. Tapi aras ge kursi sing bergantung ning gone kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Disebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Manane qayyum yang berdiri sendiri. Mulane aku seneng cara aras roh tanggale tak tanggali tenan ben ketara nak wujude iku anyar ora kodim. Sayang ora ono sing nyatet. Orang sing nyata tak tanggal ben ketok nak wujude iku badal adam ni wujude iku badal adam wujude sakwise ora mulane kabeh akidah ahli sunnah wal apa jenenge wonten dawuh wal arsu wal kursi summal kolamu kabeh iku ora ana dadi kebutuhane Allah tapi Allah gawe nunjukno kudrohe terus wong kon delok kudrohe Allah lewat ciptaane Allah. Tapi ora ana kaitane bahwa itu menjadi kebutuhane Allah Subhanahu wa taala. Kok piye-piye mereka semua itu wujud badal adam, wujude sawise ora ana. Nggih wujude iku sawise ora ana. Menalika ana Allah wa la syai'a ma'ahu. Allah ketika ada ndak ada sesuatu pun bersama dengan Allah. Apa? Liyane kabeh wujud badal adam, ya wujud badal adam. Mulane sakniki wonten cerita Isna cara buka Musa nitil qaumadz zalimin. Terus Nabi Musa ketemu pangeran ana geni ning gone Turi Sina terus bareng falam mata jala rabbuhu lil jabali ja'ala gunapa dakam semacam-macam wis mati nabi pokoke yakin Allah mukhalafatul lil hawadits ora ono beda karo wong Nasrani ku parah tak sama tak critani ya asal usule murtad wong Nasrani Nabi Isa iku wong Betlehem anggap ae Yerusalem berarti Palestina ya Palestina iku pokoke para-para ke Arab wong gua sama nanut kula mon ya anggap ae Palestina para-para ke Arab berarti anggap ae kawasan timur tengah Yunani iku barat Eropa ya Yunani iku Eropa sedurunge Masehi wong Yunani iku ana Aristoteles ana Plato macam-macam iku berpikir logos kula gadah kitab Al Milal wa Nihan gadah lah kitab hitam berpikir log, log itu logos. Nah orang Arab darani al-aklul awal, logika pertama. Akhirnya mereka terbiasa, nak darani Allah itu logos, logos itu arat. Arat itu sifat keagungan sing butuh zat, zat itu fisik. Akhirnya orang nak sing berpikir jenius disebut logos. Disebut logis. Suwe-suwe bareng, itu pikirannya orang Yunani. Jadi nak darani filsafat itu akal awal. Makanya mereka mendewa-dewakan log, mendewa-dewakan logologi, logika. Logika enggak mungkin salah. Suwe-suwe walawali zaman ono makhluk sempurna, rupanya Nabi Isa. Terus pikirane wong Yunani itu merap ning wong Nasrani. Nak ngono logos sing rupane Allah itu bersemayam ning Yesus. Mergo Allah itu diarani arot, arot itu butuh ndak. Butuh sing ditemplek. Lana ahli sunnah, yura ahli sunnah tok kabeh umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darani Allah iku zat. Nak zat berarti Allah gadah sifat rupane kudrah irada. Wong Nasrani ora darani Allah iku sifat. Terus sifat iki bersemayam ning ya pertanyaane berarti sedurung ana Isa berarti Allah bergentayang kan rung ana nggone. Kan dadi aneh. Terus Allah ora iso disifati, mergo sifat ora iso disifati. Padahal Allah sedurunge ana Isa wis zat sing persifatan kudrah irada. Mulane sampeyan nang ngaji tauhid pertama dikenal Allah kuwi zat sing wajib wujud, pertama disebut zat. Mergo nek nganti gak disifati zat iku Allah kaya log kaya logos wae sing nemplek ning endi? Iku bolak-balik sing selamat ki umat Kanjeng umatnya Nabi Isa ras selamat, muni pengagum Isa, tapi soben musuhnya Isa. Perkara Isa orang siap tidak ada pengen. Mulanya wong kudu hormat ulama, mulanya ulama dihitung hitungan. Wong pertama ngerti nak Allah itu zat sing wajib wujudi. Terus Allah dua sifat kudroh iroda. Nak zat nak dua sifat berarti Allah nopo zat ya Allah nopo. Ya. Terus liane Allah mesti digawe Allah. Lain digawe berarti Allah rabu tuh wong tau ra ono. Sehingga ketika ana cerita Allah bersemayam ning aras lungguh kursi ora ana pengaruhe. Karena berarti kursi aras anane bergantung ning kudrohe Allah. Ora kok Allah butuh ning kursi mek napa? Lan Sayyidina Ali mumamu, ana mubalek kok cerita kursine Allah iku sak dhuure langit bumi. Arase Allah cara dibanding donya sak isine padha karo ngene-ngene. Sok jare Sayyidina Ali sok. Heh mubalek menang wong kok amin cerita makhluk. Cerita lu sing duwe makhluk. Cara kulo bener tenan sidinan. Mergo kena cerita aras berlebihan, seakan-akan aras itu penting sekali bagi Allah. Akhire kowe suwe-suwe ora iso bayangno Allah tanpa aras. Nusa alih dening mamu, lereni oleh cerita makhluk. Cerita sing gawe ora keneh. Beda rasane beda. Iki tak warai dadi wong alim aras maksudnya. Rasane kan beda. Misalnya wong cerita aras berlebihan, seakan-akan aras itu punya eksistensi yang super, yang ya eksistensi yang mandiri, yang apa? Ya apa sih mandiri, sing kampo butuh, mustakil gitu, mustakil lah. Seakan aras itu punya eksistensi yang berdiri sendiri. Suwe-suwe terus keberadaan aras itu koyo penting bagi Allah. Suwe-suwe terus kayak sombong, cara Allah orang aras mengganti, kan suwe-suwe pikirannya. Gitu lan sebenarnya ada orang balik itu sebentar ditoknya ke masjid, diusir itu nanti jangan niru Sayyidina Ali marah damu orang ada itu diusir ke masjid soal menang atak jizu anwas di makhlukin misla sak top-topnya aras tetap makhluk kayak gue bodoh-bodoh dikai pengiran cerita sing gawe rak kena itu kan cerita Allah gawe aras Arafu digawe Allah go wedi. Tapi ya tetap digawe, cara ora sida ya ora apa-apa. Ngono ora kenek terus pokoke sing bangsa. Paham ya? Paham sing maksud. Mujur ya digawe, kenek terus ora kenek ora. Tapi kadung digawe go wedi, tapi ya digawe tetap. Paham dadi alime sahabat riyen nganti ngoten. Nanti ojo sampai wong terjebak nyifati makhluk berlebihan. Saya ingin arah percaya, jajal ke latihan nyifatin rokok. Rokok bersifati berlebihan, wasi dicemplung no wing-wingnya pitung puluh tahun. Terus kue bayang no ning jirubi, selamat sih. Soalnya kok angel? Ya angel tenang kayak gara-gara bayang no. Jajal kue bayang no Allah. Allah gawe rokok, cijir. Tapi sing gawe tetap roh jirune sepiro, tetap roh iso ngilani. Diwalik diwalik ngono wae sing isor dadi dhuwur dhuwur dadi ngisor. Gampang ngono wae. Mung pancen tiga. Sak top-tope barang digawe ora dikendhalekno mbek sing. Iya to misale koyo kula ndamel bego terus kowe nyifati bego. Bego iku kekuatane sama dengan 7000 orang. 7000 orang ora kuat ngangkat watu nak bego kuat suwe-suwe bego mbek manusane koyo to begone paham ya? Goblok kok akhire manusa bego kuat. Nyifati kok ngono blok goblok nyifati ngene bego iku hebat. Ngangkat watu gedhi kok kuat ya nek dijalakno manusa ora ya ora apa-apa ngono. Ya kan gampang kan. Paham ya? Paham sik bro. Mulai kok ya nek nyifatin rokok. Rokok lu panas tapi digawe. Muga-muga kanggo aku adem ngono ae sesuk sak muni-munimu lah sementing. Sementing iku. Dan ini penting kula aturaken. Mergo banyak orang terjebak nyifati makhluk akhirnya khalike dadi korban. Iku mau muji-muji Isa akhirnya mbayangno Allah sing bersemayam ning Isa. Lah Sayyidina Ali kabeh udah trauma dekatnya zaman Nasrani salah paham memahami Nabi sinten Isa. Mulane do dipenging nyifati makhluk berlebihan. Ana ana mubalek kok nyifati aras, swarga, neraka berlebihan diseneni atak jisu an wasfi makhluqin mislak. Mosok kowe ra barbar amen nyifati makhluk. Mbok yo nyifati zat sing enggak. Paham gitu. Terus iku penting ben ngiling-ngilingan nggih. Dadi ana kejadian Nabi Musa roh geni terus mun apa ini ana roh bukan apa? Fakhla apa? Na alaika innaka fil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami lima yuha innani ana wa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata apa? Dzikri es wae kabeh umatnya kanjeng Nabi nak ngendikan bahwa Nabi Musa didawuhi Allah tanpa cara tanpa huruf tapi Nabi Musa faham carane faham piye ya mbah pangeran dhewe sing ngatur faham nggih sing ngatur napa. Nah Imam Ghazali duwe contoh unik masalah wong ora faham kok roh arai Imam Ghazali nyontokno tapi ini nyuwun sewu tapi nggo tamsil tok. Imam Ghazali Allah dat sing pinter. Senajan to manusa iku ora iso nampa kalam kodim mergo kalame Allah, tetep Allah iso mahamno. Kan kalam kodim itu kan enggak bisa diterima hadis. Kita manusia jenenge apa hadis kan enggak bisa barang hadis lima barang kodim. Tapi Allah tetep duwe cara. Wong manusa wae iso. Imam Ghazali nyontokno, tapi ini maaf mungkin menyinggung, tapi ini ilmu. Misale jaran. Jaran ora roh paham omongane manusa. Ayo jalan ora paham dia, wong dekne jaran utawa sapi. Tapi manusia itu bisa membentuk sekian suara atau aturan. Misalnya his-his berarti maju. Bopo, supaya manusia itu bisa nyiasati supaya sapi ini nak digetak rene itu maju. Nak digetak rene itu minggu ngiri. Ya tetap ra paham, cara sapi ini buat aku, lho kok roh nak kokon maju. Artinya manusia lewat akalnya itu yang ngerti-ngerti bisa nyiasati sapi ini akan maju-maju, akan mundur. Apa itu ikan lumba-lumba itu pinter? Ya orang, pokoknya manusia yang pinter bisa ngatur sedemikian rupa ben ikan lumba-lumba anut yang diingin. Lah Allah yo pinter, pokoknya ngerti-ngerti Musa itu paham. Ya orang salah paham, ya sih, ya semuanya itu kok repot, paham itu maksudnya. Ya semuanya kok tidak paham dari Musa. Jadi ini lama kok ngomong-ngomong. Paham itu maksudnya, ya semuanya ngomong. Tapi kuncine sitok pokoke mate kanjeng Nabi dilatih Allah iku laisa kamitslihi syai'un iku mukhalafatul lil hawa. Disumpun iku cekel. Mulane umat Nasrani rusak gara-gara meyakini Trinitas utawa Hulul. Wong Nasrani kan namung kali kan nak mboten darani Tuhan Salisu Salasa, ya darani Innallaha wal Masih ibnu Maryam. Nak mboten Trinitas nggih napa hulul. Sebagian darani Isa itu anak Tuhan, sebagian darani tiga Tuhan itu menyatu hulul-hulul. Wong Islam mboten proporsional. Ya Tuhan ya Tuhan, Isa itu napa Abdullah napa wa Rasul. Anik til qaumad dzalimin, anik tibok nekano sira alqaumad dzalimin kaum sing dzalim. Rasulan Khalid dadi rasul. Kaum dzalim sapa sa kaum Firaun iku kaum Firaun ma'ahu ya sertane Firaun piyambak. Dzalamu padha ngani kaya sapa Firaun anfusa ming awak dhewe ne kabeh bil kufri kelan kekafiran billahi kelan Allah wa Bani Israil lan dzalimi Bani Israil bistibatihi mergo memperbudak Bani Israil. Dadi Nabi Musa diutus dua hal sekaligus, siji mulang tauhid, nomor loro ngrevolusi supaya Fir'aun nglepasno Bani napa Israil. Mane bener teori kula. Bani Israil ku geng wonten sebuah negara. Nabi Musa uripe teng pundi? Mesir. Bani Nabi Musa uripe teng pundi? Mesir. Fir'aun uripe teng pundi? Mesir. Tapi ning Mesir Fir'aun disebut nguasai Bani Israil. Mergo ana Bani Israil turunan sing dipenjara teng pundi? Mesir. Ala bu ilingo al hamzah tu teh hamzah buat istifam peron istifab alingkari kan ingkari ala taku nabu yo takwa sopo Fir'aun wa kaum Allah yang Allah pito ati kelanto ati Allah faywah itu nahu mongkong isakno sopo Fir'aun wa kaum bu ing Allah kala dawu sopo Musa Musa Robi dukunan ingsun ini saat temen ingsun aku fui kubeti ingsun ayukat dibuni intong gorono sopo Bani Israil sopo Fir'aun sak balani ni ingsun gusti yo jenengan ngutus kulo ngandani Fir'aun mungkin nabu tenurut kulo. Jadi wedi ku ya basariyah Nabi Musa ki napa wedi itu sampean protes Nabi kok wedi tawakale ning ndi wah ya repot malah kok soal Nabi ya al-arad al-basari ya kena wong ekstrem repot Nabi kok punya takut tawakalnya di mana wah ya malah takut tawakale Nabi muni karo Nabi lah jadi wedi Rabbi ini atofu Gusti ngongkon-ngongkon nang Firaun ki kula wedi mungkin nak ra ngandul sepundi. Waya dikulan dadi rupak apa sotri dodo ingsun minta kribim saking oleh gorono kaumu Fir'aun limar ingsun walayan tolikulan ora lancar apa lisani lisan ingsun biada irisalati kelan nyampe anu risalah okdati krono bundelan alatikang fihi kaing dalam lisani iku masyur cerita iku Nabi Musa mbuh beling teran cili em pun beling cili em ditulung Fir'aun turunan Bani Israel walhasil iku anggerono anak lanang teng Mesir kan dipateni. Wae sing ate cerita Fir Nabi Musa dilarungno terus dalah sing nemu bojone Firaun. Tapi bareng Firaun roh niku seneng. Bojone Firaun roh nggih seneng. Pertama seneng, nggo anteng resik jeneng Nabi mboten anteng sing rangkan. Dadi ora ono sing kriting ora ono sing cemati. Lha niku menawa akal anggar dijak Firaun janggute ku ditarik. Fir'aun janggutan ora sapa takokno terus piye. Wae anger ditarik. Dadi ora mesti padok maksude janggut. Wae mbuling. Sesuk Fir'aun curiga, dasar turunan Bani apa? Israil. Barang keseringan konsisten ngerusak Fir'aun itu terus Fir'aun pikirane mesti sengaja aja iki. Lah kabeh nabi ku mulai cilik iku wis cerdas, wis rodok-rodok paham menyang sanjane nabi ku beda mek wong biasa. Dadi nek ora Fir'aun mangkelo nak mbek Asia ya, bujuni Fir'aun ya orang-orang KTP ini, woy Asia terkenal ya orang-orang walhasil akhirnya Fir'aun itu gawe sayembara ya segini aja, caiki kita jarak dasar turunan Bani tes saya jadi bujuni Fir'aun itu buatan banyak calit kayak ngoten itu, jenisnya calit ya seorang orang sengaja, paling harus dikoti jenis kan dagap dulanannya, pokoknya sih dipilih dites, ada wawo sampai apel dipisah mau jarak berapa meter Nabi Musa itu jadi berangkang. Oh ya, Nabi Musa itu apa marah ni apa kan repot toh. Piye Nabi Musa? Akhirnya Jibril itu repot ngendalek Nabi Musa sing golek nopo apa? Akhirnya guys dipandu Jibril Musa itu marah ni geni terus dipangan. Dipangan orang Nabi itu yo Nabi Nabi menuso yo ilate yo lidah tenan. Lidah jadi pelu. Tapi lumayan pelo timbang dipateni. Mergo taruhane yang gerjupo apel dipateni berarti pas jambak jarak ngono lho Pak taruh paham nggih. Tes-tesane ngono kok nak Musa jupo apel. Kowe kudu ngakoni nak Musa jiwit aku jarak ngono jare Firaun. Tapi nak mangan geni berarti bener kowe pancen cah cilik karo popo. Lho Musa iku mape marani apel susah apel Asia ya Allah. Muga-muga marani apa? Geni wawon. Akhirnya Mbak Jibril dipandu sampai dipaksa mesti ini. Dipandu itu balik lho, Pak. Akhirnya mangan apa? Wawo. Mangan wawo akhirnya kidal. Itu nunjukkan Nabi itu kena gendilah ya kidal. Jadi nak uji coba itu akibat. Misalnya mangan wawo, rapopo, Fir'aun kan curiga. Ini ada apa? Rekayasa kan tambah repot. Ini sepengiran semua. Iku kersane pengiran. Iku akibatnya nganti sepuh. Iku Nabi Musa nak ngendikan apa? Kidal. Kidal. Rasa bebayang. Nak muni RP. Rasa ngono. Kidal. Senengane kok bayang. Rasa ngono. Pokoknya Nabi Musa ngendikan. Kulo kok kan dakwah. Sebuti gusti. Wong lisan kulo. Boten jel. Sementing ojo nalkin. Repot. Kulo nanti gada tamu. Badhe tindak teng Malang kiai. Ini kiai tenang. Terkenal kiai. Badhe tindak Malang sowan kula mampir. Cerita kula nulu Gus kula iki kedusan mek mayit Gus. Lah pundi? Piyambake badhe darah tinggi, stroke nonton. Nak ngendikan wis ra jelas. Kula wau badhe nalken tiyang Gus. Kula kuwatir mayite mboten paham. Kula pun badhe stroke. Mbok liyane kula mboten angsal jar perkara niku kula niki ya. Badhe nalken dene lagi sadar nak nganti mayite ra paham ku piye. Tamu di balai ini yang kena anak ejen dengan mana aneh orang maju terfaham barang mana terayung bener tu. Tapi kau cuma mentala aneh orang karuan mung pelu kau nopo nalgin. Nabi Musa kau tak apa mikir berkuala yang tali kau nopo lisan kau ni kau betul jelas mana Robi Syarh di Sotri Wasirili Amri Wahlul Uqdatam min lisan. Fa arsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ila Harun maring Harun. Jadi Nabi Musa ngelirian manja be pangeran. Gusti jenengan wis sebuti to ngongkon kok kula lisan kula mboten jelas. Ngengken Harun, kula nggih tetep dadi nabi tapi jubire Harun. Oh, nah, pangeran kok diwarai, nah, pangeran kok. Ya nurut ae pangeran Nabi Musa dituruti yo Harun tak dadekno nabi. Dadi ana nabi proposal yo. Dadi sing asli nabi Nabi Musa terus dekne ngajokno. Nabi Harun. Yo lah ngajokno iku yo lah. Farsil mongko kula aturi ngutus panjenengan ilahi maring dulur ing serupane Harun Harun mak serta ingsun. Nomor 3 walahum alayya dzambun walahum lan iku keduwe kaum Kipti alayya mlarat ing atase ingsun dzambun te dosa. Bikotil Kipti lan mateni wong Kipti minhum saking Bani Isra minhum saking kaum Firaun. Nabi Musa ya parah tenan. Nabi senengane jotosan. Dadi dhekne mlaku-mlaku. Mlaku-mlaku ana wong Kipti tukaran mbek Bani Israil. Dhekne sira mikir mbendi sing bener. Paham ya, mergo dhekne sentimen anti napa? Mesir ya anti napa? Saniki amen muni anti Israel, mboten Israel sing sakniki ya anti napa? Anti Mesir. Dijuwotos mati. Pancen Nabi ya jeduk-jeduk diwotos wong langsung napa? Bareng dijotos mati niku selamat. Ora ana berita sapa sing mateni wong Mesir wae, wong Kipti. Konangane gara-gara sing dibela Nabi Musa iku jebule tukaran meneh. Barang tukaran mana Nabi Musa apa jotos? Karpe gue apa jotos wong Kipti, karpe Nabi Sinta. Tapi jotosane itu meh kena teng wong Bani nopo Israel. Terus akhirnya wong gue ngomong aturi itu antak tulah nih kama kotal kan nafsam bilas. Sa, wingi berjotos wong nganti mati kok apa jotos aku nganti mati? Kau nak kayak wingi? Akhirnya tentara Mesir ngerti nak sing mati ini wingi. Musa. Akhirnya diburu deh. Diburu ke pelayu. Ke pelayu nganti kematian terus di rumah Nabi Sinten. Suai. Ya semua. Ini Nabi Musa itu roh kabeh. Nabi kok jotos wong mati-mati ya Sinten. Tapi ya ora dosa. Karena sing dijotos niku kaume Sinten. Firaun. Niki bakasan Israel apik ngene ora. Sing dibela bangsa napa? Israel mboten Israel Netanyahu mboten niki Israel Israel ngono bakas kok Nabi Musa kok bela bangsa napa? Bayangno Israel saniki ini. Fa akhofu mongko kuwatir ingsun ayak tulun ento mateni sapa wong Mesir ni ingsun bihi sebab mateni wong Kipti. Ane diarani Egypt itu sangko basa Arab napa Al-Kipti. Kala dawuh sapa wa taala kala aja mengkono layak tulun aka ora mate iso mateni sapa Mesir kang isa sanggepe Mesir wonten mawon. Mesir. Mesir ulama Mesir saya sering digojlok. Dadi jare ulama Mesir nak gojlok ulama Arab itu. Wong Arab nggone Abu Jahal Abu Lahab. Jadi wong Arab ujare nggone wong Abu Jahal Abu Lahab, penggaweane ngusir Nabi, mergo Nabi Muhammad diusir saka ora Mekah. Jare ulama Mekah nak ulama Mesir. Apa Mesir dipakani Firaun? bedino ngritik Fir'aun tapi Fir'aun dadi pariwisata. Maksudnya ngritik Fir'aun tapi rezekine kok wah Fir'aun. Ora gatel mumine napa? Fir'aun. Fir'aun yo sakit, wis dilaknati terus dadi tontonan. Bari ku dadi du. Loro Fir'aun sakit. Loro tenan sipe wis dadi tontonan. Dadi duwe kabeh sing nonton ngomentari napa? Elek, semacam ciri tambang elek. Dunia ini bisa elek, akhiratnya tambah nopo. Layak tulu naga orang mata ini sopo nopo jenenge. Wong Mesir kaya siro. Kalau nua meneling Bani Israel yang saiki mai. Fadhaba mongko budalo siro. Ay anta siro wa aku kalan dulur siro. Fafihi mongko kita tetap ing dalu fadhaba. Taghlibul khadir utawi ngalam no domir khadir ala tuh iki yang atas itu domir koi. Bi ayatina klan ayat kita. Ayat kita ge termasuk niku ayat 9 niku sing termasuk wal masyhur ge napa warna za ayat tahu faida hiya bidu napa dinadirin dadi tangane Nabi Musa niku bersinar kaya srengenge selain ditongkat sakti sing dadi napa ula inna satamna kita makum setane sira kabeh mustamiuna iku ngrungokno kabeh mak perkara takuluna kang ucap sira kabeh wa malan perkara yukalu kang den ucap napa malaku maring sira kabeh ujriya diperlakukan sapa Musa lan Harun padha lamung tiang kalih majrul jamaati kelawan koyok jamaah. Maksudnya kan mestine kan inna ma'akuma nggih, mboten inna ma'akum tapi inna ma'akuma. Mergo dhamire napa tas niat, tapi saniki didamel jamaah ujriya majrul napa jamaah. Fatiha lha saiki dhamir musannan. Wis ora usah tak kok mungiran kersane ngono kok protes. Fatiha mongko nekani ya sira loro Firaun ing Firaun fakula mongko ngucap sira inna satemne kita iki kulan tegese satem saben kita minna sangking kita inna kulan minna iku rasul rabbil alamin iku rasule pangerane kabeh ile gambaring sira an sure kelakuan bi an arsil gambar entong lepas sira makna sertane kita ila sami maring sem bani israil ing bani israil mesti bani israil dikitawan teng di Mesir fa ataya ku mongko nekani sapa Musa lan Harun ku ing Firaun faqala mongko ngucap sapa Musa lan Harun aku maring Firaun mak ing perkara dirang disebut apa mak kula ngucap sapa Fir'aun Fir'aun Musa mari Musa alam rabbika ana ta orang rumat kita ka ing sirafina ing dalem kita fi manazina ing dalem kita dinya Musa bareng Nabi Musa teko ning Fir'aun jare Fir'aun lho kowe ora Musa sing cilik tak rumat aku wah madakno wong kowe ora Musa sing cilik tetar sebenarnya agama wis pokoke kabeh pangeran iki sampe rasa protes saya Indonesia jare para Amerika disumbang Amerika macam-macam wis menengah wis kabeh dunyane pangeran kok repot. Nabi Musa itu di rumah Fir'aun. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mulane iki sing sok zuhud iku mbok yo belajar. Paham ya? Nabi Musa sing rumah sinten? Fir'aun. Boten tiyang NU, yo ora ono Muhammadiyah. Nabi Muhammad sing rumah sinten? Abu Lahab sampean melok-melok blas. Semuron ku Abu Lahab. Sing ngirimi candalem nggih. Abu Lahab. Sumber dekakno suwe balas lamiyah nggih sinten? Tapi pangeran ora perlu ngrasa utang jasa kanggo dosane pangeran, apa donyane pangeran kabeh. Wis ngoten pangeran ngrasakno donya. Mulane ngendikane Sarah Bukhari Irsadus Sari. Allah iku gawe tontonan ben wong sadar nek biadi ilmu kabeh kersane Allah, termasuk hidayat yo kersane Allah. Umpama tanggane wong dolim dadekno wong fasik, Asiyah luwih fasik. Asiyah iku bojone Fir'aun, tapi dadi wali. Padahal bendino dikeloni Fir'aun, akrab ya Fir'aun. Tapi Asiyah kekasihnya pengira. Nggih mboten. Wa Maryam sebuti wa mra'ata Fir'aun. Ya lucu to, bojone Fir'aun tapi kekasihnya. Kekasihnya sinten? Pengira. Wong munafik kanca akrabe Kanjeng Nabi, salate makmum Kanjeng Nabi, ora terima makmum Mustofa munafik. Wong munafik nak salat makmum nak Kanjeng Nabi donga ya muni amin. Tapi tetap gendut. Ya semua ada pangeran. Tapi rasa marahi pangeran. Mulanya tengene ikhya kula wingi mulang siji sura. Kula wingi mulang siji sura kan damel satu makalah kula maos ikhya. Kula aja apal wonten nasihat 3 niki rungokno. Kan kula mulang siji sura saiki nembe malam 13 nggih. Malam 13. Kula tahun wingi boten poso. Mulane tahun wingi kula poso. Tahun iki poso. Jadi asyura tahun ini poso, tahun ini boten, tahun ngarep juga. Tapi sementara ini poso, sedurunge ora poso, pokoke tak silang-silang. Nggih, soal poso ora poso ora poso. Poso terus koyo wajib, nek ora terus sawane kok deblek wis tengah-tengah wis. Kula maca kula jek apal tak kirim. tengene ihya. La takhtaru bi maudiin sholihin. Fala makana aslahu minal jannah wa ma'adzalika laqiya adam fiha malakiya. Kowe aja terjebak kang mergo kowe manggon atau menempat di tempat paling layak, paling bagus. Nabi Adam ora wis manggone ning swarga. Tak wis bener-bener tempat. Nyatane Nabi Adam duwe problem, duwe masalah ketika durakani Allah perkara wit napa khul. Padahal Nabi Adam manggonane ning swarga kuwi iso kepleset. Nek trimo ning biduan ning Jogja tambah gampang. Tapi kowe menita wae bang yo kliru, iso wae rahmat Allah tambah parah. Wis pokoke menengah ae ora melok. Dadi jangan terjebak tertipu oleh panggonan sing layak. Nyatane enggak ada tempat selayak surga. Nyatane Adam ngalami seperti itu. Kowe yo coba enggak mbek ibadah. Iblis iku salat ning gone swarga atusan taun, tapi iblis duwe prop. Yo jong dewa-dewa no ilmu Bal'am pinter-pinter wong. Nabi Musa dipasut no Bal'am tuntas. Mergo Bal'am ku pinter-pinter wong. Tapi Adam duwe mas, Bal'am duwe nopo? Masalah. Padahal Bal'am tiyang nopo? Pinter. Terus terakhir kowe aja bangga kancanan wong soleh. Aja terjebak maksudnya aja bangga. Wong munafik ku bendina ora wajahe Kanjeng Nabi. Tapi ora ana gunane blas mergo atine orang paling sering melihat Kanjeng Nabi, orang munafik berdina sholat awor, berjuang awor. Karena itu fatwanya Imam Ghazali, jangan terjebak, jangan terjebak. Itu orang yang ikhlas. Karena kita yakin innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kabeh pangeran, kabeh hukum balik dengan pangeran. Itu sirine. Lama-lama cara kula paling bener ya orang sholat itu. Kados ngaji kula wau sore. Mergo wong itu tiap sholat kon muni ihdinas siratal mustaqim. Gusti kula paringi hidayah dalan sing bener. Wong dekne dhewe cek ndonga ihdinas siratal mustaqim tapi atine iku sesat, iku ora bener, iki sesat. Yo malaikat bingung to oleh ngamini dengan kowe iku cek ndonga ihdinas siratal mustaqim kok didang-didang wong liya. Sesat. Wong awam dhewe lho cek muni ihdinas. Mestine nek wis ihdinas siratal mustaqim wis atine sepaneng ora usah didingi kanan kiri. Napa? Sesat. Wong ndonga ihdinas siratal mustaqim kok kanan kiri ndonga. Kelompok ini sesat, ini tidak benar, ini enggak. Lah oleh ndonga terus piye? Berarti iki matur Allah, Gusti, saya kasih hidayah yang benar. Jangan kayak itu, jangan kayak itu. Iku ndonga tah marahi pangeran kan. Wis ndonga ya ndonga, maksudnya ora usah. Mergo iku mau panggonan saleh ya ora menjamin, berteman orang saleh ya ora napa menjamin. Kabeh ora menjamin, sing menjamin namung ridha dari Allah be maghfirah. Lah wong alim ya kudu wani ngomong ngene. Wis cocok ra cocok kudu wani. Nyatane mari sinten Asia bojone Firaun untuk hidayah. Nabi Nuh di bojo buat entuk hidayah. Nabi Musa di rumah sinten? Firaun. Nabi Muhammad di rumah sinten cilik? Abula. Lah Musa Samiri malah di rumah Jibril. Dadi wong sesat. Musa Samiri wong anak yatim, cilike terlantar di rumah Jibril. Gedene berdua. Mari ratu sekolah nabi pada kecil. Ini pondok nono, lumayan. Ya rano sing roh gitu. Mulai dari Nabi Musa diundat Fir'aun. Alam nurab bika fina nawa walidan. Alam nurab bika noto orang rumah tingsun gak ingin siro fina ing dalam kita. Fi mana cinta nak ing dalam rumah kita walidan ing zaman waktu cilik. Sohiran tegese cilik koriban kang parek menawi lal dadi sangking kelahiran badha fitomi sause disapae Musa. Walabistalan meneng sira fina ing dalem omah kita min umurika sange umur sira sinina ing pira-pira taun. Salah sinasanatan mual so. Dadi Nabi Musa mangan dunyane Firaun pira? 30 taun. Yalbasu berpakaian sapa Musa min malabisi Firauna sangking pakaiane Firaun. Dadi klambi ditukokno Firaun apa-apa yang fasilitas Firaun. Wair kabulan numpak sopo Musa min maroki bihi kendaraan sing fasilitasi yo Fir'aun kondang cah cilik anake raja gede dadi nabi kabudut dadi mlebu warga penak pengen Nabi Musa ku nasibe apik cara kula kondang tenan dadi lah 30 tahun dia ke anake raja kan enak kan gaya lho uripe anake pangeran malah Fir'aun kan ngaku napa kondang tenan yo. Fir'aun kan ngaku dadi apa? Wa kana lan ana sapa Musa yusama den arani sapa Musa ibnahu. Malah terkenale dene jare anake sinten? Fir'aun. Berarti ana ana wong saleh seneng proposal terus dari dana ke Eropa ya jenyek teman-teman paham nggih seneng ae. Sira sampe melok-melok. Nek hukumi sebat aja melok mangan ngono ae tapi aja kok hukumi sesat. Nyatane nabi-nabi dhisik ya mangan dunya ada sinten? Dunya ada sinten? Fir'aun ya semono seneng ae ora usah hukumi. Tapi kok aja muni halal. Nabi Musa, Nabi lah kowe. Orang jelas Nabi ini, tapi jelas mangane. Jadi gak jelas fungsinya kanggo agama, tapi jelas jelas mangane lah itu sehingga repot. Nabi Musa kan fungsinya jelas kanggo apa? Ya panjang dipersiapkan Allah. Mau Nabi Musa atau firman Fir'aun, orang Rasulullah dulu ya umai Fir'aun. Nak kau jawab Rono, orang Rasulullah malah repot. Ikus, ikus. Tengok malah repot, misalnya Nabi Musa Rara Blas Sa Musa, Fir'aun kandani, kon iman di aku budi dalam mewah malah repot. Ya sekwai, sono wai, misalnya kon berjuang ke malah takut apa budi dalam mewah, alamatnya budi, kalau para anaknya wah malah repot. Jadi, ada hikmahnya cilihan apa? Cilihan apa? Cilihan apa? Nabi Muhammad ya bodoh, cilihan itu yang komoditas kuras yang nakal-nakal tadi. Kon ngandani apa roh nakale. Lah misale Nabi Muhammad ora roh nakale. Mas wong kures kandani. Tunggu Gusti tak survei riyeng. Nanti hasilnya kalau laporno jenengan terus baru saya ngambil apa sih sikap. Wah. Dok. Nabi sik koyo peneliti. Ora ono ngene kuwi ora ono. Ono survei barang terus baru ngambil apa? Ngambil sikap ora ono. Soale kabeh wis ngono kersane pangeran soale kita niku. Angger apa sing dadi dawuhe pangeran nek samina napa wato wis paham ra paham wis wae samina napa wato walatista lan menang sira fina ing dalem kita min umurika saing kira-kira umur sira sinina ing pirang-pirang taun fa fa'alta lan lakoni sira fa'alata kalate ing kelakuan sira fa'alta kang wis lakoni sira iya te fa'lah iku qatlu bi kole mateni Musa al-Kibtia ing wong Kibti wa anta harite sira iku menal kafirina iku setengah saking wong kafir iki nunjukno nak kunane kuno itu kafir-kafiran wis biasa. Nabi Musa darane Firaun ku kafir, jebule Firaun darane Musa yo kafir. Mulane kena dituduh wong kafir tenang, sama kafir jangan saling nuduh. Lha iya kan iki jelas kan? Mulane ngaji Quran sing tenang. Nabi Musa ku darane Firaun kafir. Jebule jare Firaun wa fa'alta, fa'alata kallati fa'alta wa anta menal kafirin. Sasa yo cilik entak rumat kok saiki ka. Cilik tak rumat kok gede-gede. Kabeh matekno wong. Ana dadi salah tuduh-tuduhan wis gunane kuno. Pak wis gunane kuno. Nak Fir'aun nak tuduh Nabi Musa ya wa anta minal kafirin. Srepet wa anta de sira Musa minal kafirin dan setengah sange wong sing napa? Kafir ayu jahili dan sing mungkiri kafir ini mati mare mati sun alika ing atase sira. Bitar biati kelawan tak rumat wa adamin istibadi lan kowe ora tak berbudak. Saiki ku ora matur nuwun mbek aku, kabeh Bani Israil tak berbudak kecuali kowe. Mbok yo matur nuwun malah saiki wani aku dasar tak kafir. Jadi Firaun dasar apa? Tak kafir. Srepet. Kala dawuh sapa Nabi Musa fa'altu, Nabi mulai dhisik jujur-jujur. Fa'altu ngakoni ingsun ha ing fa'lah. Kula riyen jeneng jotosan idzan nalikane mengkono. Sebutin ni ku aikina iden nalikane mengkono iku wa anak iku minat dolin. Orien kalau dereng pinter ni ku zaman si abiging. Ni ku ampun eling-eling. Nabi Musa jujur tak orang kok. Lomari kau menjadian tak paten ya orang. Nabi rata-rata lugu-lugu. Nabi orang kau orang saiki melete-melete buatan. Di salah no Fir'aun ngono. Kau dicek tau mateni umatku ini. Oh ni ku orien. Kalau orien dereng rohdur. Kalau jawa anak minat dolin. Kalau cek orang bener. Amat yang berkorak atan ya wah kang paring ningsun sawa wah. Ba'da sa'usai ikilah peristiwa minal fa'ba'da ba'dal fa'lah minal ilmi sanging ilmu wa risalati lan risalah. Mulane fa'faratu mongko mlayu ingsun mingkum sanging sira kabeh lama khiftukum sanging wedi ingsun kum sira kabeh. Mulane berhubung kula ngrasa dosa nggih mlayu nggih wedi mek jenengan wedi mbok tutuk wedi mbok sik. Ya tapi Allah wong bar yoto suwong sing dicoto mati bareng keplayu malah diangkat dadi nabi. Lanjari Imam Ghazali. Nah iblis yo salah. Bareng iblis salah, bar gak disepuro pengiran. Adam salah, bar diusir malah didadekno nabi. Wis kira malah dadi pengiran. Lah ya iblis aja salah, tapi salahnya dilanat Allah ila yaumil kiamah. Adam ya diusir ke swarga bareng-bareng, tapi Adam di sepuro. Summat tabahu rabbuhu fataba alaihi nawa wahada. Mulai sapa ya falu mayasa. Sitok salah di jerok-jerokno sing Adam salah terus di mulane kon kula jenengan kabeh tiap salat minimal 5 waktu tetep donga ihdinash shiratal mustaqim. Rasa ditang ditimung iki sesat wong ira bener pokoke kita dhewe ijek berkutat ijek mencari terus-terus menerus ihdinash shiratal mustaqim. Ana nek salat ku dijiwai aja salate wae tapi ora ono rasane. Watang rakaat sedulunge dhuwur atau plangkong boleh semangat salat mergo utange akeh. Ora eling pangeran eling utangi. Terus lagi eling salat. Ora kok eling salat sik, eling apa? Fa wahabali rabbi hukman. Fa haba mongko paring li maring ingsun sapa rabbi pangeran ingsun hukman ing ilmu. Ilman tegese ilmu wa ja'alani lan gawe sapa wae ingsun minal mursalin saking ngomong sing diutus pangeran. Dadi aku dhisik bar nyotos terus keplayu. Bareng keplayu malah delalah diparingi Allah alim lan didadekno napa ru. Isu pangeran Allah napa ya falu napa maya surah sata kok isu ngono pangeran kersane iku mau nak dewe Imam Ghazali nyontok wow. Sing Adam ya salah tapi akhirnya diangkat padha-padha tau diusir ke swarga Adam ya diusir mergo salah tapi bariku disepuh setan bersalah bariku berarti disepuh ya, tapi pangeran nak nek salah tapi cara syariat ya nyuwun sewu nggih cara syariat itu pancen pangeran tetep gawe cara syariat. Ini kula nate cerita teng mriki bolak-balik kula cerita. Setan itu sempat diparingi kesempatan tobat. Ngene iki wae setan matur teng Nabi Musa, "Piye aku ajokno ning pangeran supaya dikiki hak tobat. Piye-piye kowe ku kekasihe?" Akhire Nabi Musa matur ning Allah, "Ya Allah, iblis piye-piye kowe kawulane jenengan mbok dikiki hak napa tobat." Terus Allah matur, "Ya wis iblis kandhani kon kodok." Dede disek salah ora gelem sujud ning Adam. Wis saiki tak sepuro kodok-kodok sujud ning Adam. Adam wis mati. Wis dadi mayit. Kumat iblis. A'as judu maitan wa qad la'as judu hayyan. Lah ya le sa zaman urip ya kon sujud ra gelem malah saiki wis mati kon. Oh, terus awak dhewe wis ngerti sah kelakuane iblis. Dadi ajane awak iki kesempatan sira apa saiki kodok-kodok sapa iblis kon sujud ning makome ada biaya disek salah ini tak kon sujud neng Adam gak gelam jadi iblis apa sah sujud neng Adam sungguh mati kefa asjudu maitan wakot la asjudu kajian zaman urip ya ora gedung kok meresus mati oh dasar no iblis gara-gara itu neng Adam boten salah be pangeran diusir neng bumi istighfar terus nangis terus mulai ke India nangis sing Siti Hawa teblok ning jeda wong Arab nak darani jet iku jet berhubung bae tok darane apa jeda mlane turune nabi Sayyidah Hawa ning jeda mlane jeda bae tok turune nabi Adam ning India sembuh piye critane jare Fatul Muin pokoke 200 tahun sesuai ketemu ning Jabal Rahmah sing jelas ora gawe tugu iku urung ana semen dhisik pokoke jare tugu iku menandai pertemuan Adam dan napa Nabi Adam ngombe semen istighfar terus tukune semen ning ndi. Oh, Nabi Adam jare iku tuku. Nabi Adam ora menggawean piye Nabi gawe apa? Tuku cinta barang. Monggo kono donga ya Allah, sepatus perkawinan kita napa? Harmonis. Padahal ning sing wedok diam-diam kepengin pegatan perkara bosen. Aneh-aneh. Kula niku malah ingkar ana pas badhe teng tugu badhe donga iku malah ingkar ora ana sunahe wong kok donga pinggir tugu tugune sapa sing gawe ya sapa aneh-aneh cuma nek ketemune teng mriku nggih yen rata-rata ulama darani ketemune Adam mek Hawa teng Arafah kok darani Arafah li annahuma ta'arafa dadi akhire kenalan ora ketemu 200 tahun kenalan kok nom dadi padha tuwa kan dhisik ayu kabeh ganteng kabeh wong penduduk swarga sesuk kan elek kabeh kan sesuk takok jenengan sinten kulo Hawa lah jenengan sinten kulo Adam lah gara-gara kenalan meneh disebut Arafah mana ada saling nopo saling kenal terus nangis macam-macam terus jelas gak kayak tugu kabeh riwayat terlalu sing darah di terus kalau nih riwayat terus dua beliau bersepakat bikin monumen orang-orang riwayat itu wah orang-orang nopo riwayat watil ka nikmatun watil ka utem mongkon-mongkon kabeh nikmatun iku nikmat tamun nuha aliyah kang paring sira Musa paring sira Fir'aun ha ing nikmat aliyah ing atase ingsun. Asluhu taisale tamunuha iku tamunu biha aliyah. Kang paring sira Fir'aun biasa nikmat aliyah ing atase ingsun abnabata. Krana memperbudak sira Bani Israil ing Bani Israil. Maksudnya Nabi Musa yo pinter. Sak kok wani mbek aku cilikmu tak rumat. Cilikmu tak rumat macam-macam kok saiki wani aku. Terus jarabe Nabi Musa piye? Sing bogong rumatku fasilitas songko garong aset wong Bani Israil. Lan aku ora usah matur nuwun teman-teman. Ya ono piye-piye ku ora imbang. Kowe fasilitasi aku mbek memperbudak Bani Israil. Dari corong Indonesia sing dake. Oh, ora usah sungkan mbek Amerika. Donyane Indonesia sing digawa Amerika pirang-pirang wis koyo ngene iku. Sebab piye dalile pokoke dadine ku pesawangane tetep dihargani napa di diri. Nggih, sawangane tetep dihargani napa? Penting aja nyolong ben aja orang tepra oleh. Kadang-kadang melarat terus nyolong wae suka. Mung iku jatah zakat kuah. Poso nyolong kok tetep ra oleh, Pak. Poso nyolong kok tetep apa? Ra oleh jare jatah apa? Zakat wae ya ra oleh. Tapi nanti mau diharga diri, misalnya Indonesia di bank Amerika mau, terus kue mau, terus kue kepengen diharga diri Amerika untuk ke Indonesia, yo akeh, itu rapopo kan, sekedar menghibur, duit apa, duit apa, harga diri, kayak Nabi Musa ya, kasih bokong rumah tuh, yo asetnya wong bangsa apa, Israel. Jadi watilka tapi ngomong terus kunane kuno wong senengane tetep diharga diri wis pancen wis ngoten iku sunahe pangeran wis kabeh wong kepingine diharga nopo diri watilka utawi mengkono-mengkono kabeh nikmat-nikmat tamunu aliyah asuhu tamunu bi aliyah kang paring sira biasa nikmat aliyah ta sing sun anak badal krana entem tidak sira Bani Israil lan Bani Israil bayan nuta iki dawuh jelasno litilka maring mengkono-mengkono nikmat ait takhut tagum tegese ngalap sira hum ing Bani Israil wa alaf abidan ing dadi budak walam tas takbat nilan orang memperbudak siro nih ingsun la nikmat laka orang ana nikmat panjenengan laka kedui siro bidalika klan mengkono-mengkono kabeh hakikate jenengan ramaringi nikmat aku blas mergo lidzulmika krana dolime siro Fir'aun bistibadim kelawan memperbudak Bani Israil artinya suara babak blas dolime jenengan be Bani Israil be fasilitas yang engkau berikan pada saya sama ada orang-orang babak blas. Terus ni kalau dengan bantuan kau negara kan jurai imbang. Kau yang menyumbang negara ya akan bayar pajak ya akan. Soalnya kau Ruben atau bayar pajak, nanti untuk tenan masih bayar pajak mungkin jurai imbang. Wah, waktu darolan ngira-ngira nana sebab dulu sebagian ulama awal kalam yang kawitane kalam, kira-kira nana Hamzah al ingkari, ing Hamzah ingkar, Hamzah atas istifamin, ing Hamzah istifam, dan ingkari krono ingkar. Maksudnya nana sebagian ulama mana nih ngerti? Watil kane matun. Atil ka nikmatun tamun nuha alih. Apa betul itu nikmat? Jadi ini aku persis ngaten gini, sampai tak terang lagi. Ini menyangkut akidah. Kanjeng Nabi ini aku sa'wuse teng Medina. Ini aku rak sering nyuwun sewu cara lahir gonima aku merebut asete tiang kafir sing melakukan perjalanan ke Syam. Ya, sing melakukan perjalanan ke apa? Syam. Itu hakikatnya tidak merebut karena dunyane tiang Islam kabeh muhajirin kula bali nemane iki donyane tiyang Islam kabeh muhajirin niku ditinggal ning Mekah niku kabeh dimanfaatno tiyang kafir sing teng Mekah. Dadi nek wong Islam njupuk kafilah sing liwat Marsyam iku ya njupuk donyane dhewe. Mergo wong muhajirin niku ukhriju min diarihim wa amwalihim. Kula bali nemane iki tiyang-tiyang muhajirin sawise hijrah Nabi rak donya-donyane ditinggal ning Mekah. Iku dikuasai tiyang kafir. Mulane ana instruksi kok pangeran tiang-tiang kafir sing melakukan perjalanan teng ngendi? Syam, cara sakniki niku dicegat teng Madinah, ngene niku teng Badar. Niku kemergo hakikate wong Islam nggih mendhet asete piyambak sing dikuasai tiang kafir. Sakniki tiang-tiang orientalis ngono wis orang Islam tuh garong. Kalau ada orang kafir ke Syam digarong teng Badar. Mulane kudu ana ulama sing terangno. Hakikatnya itu harta yang dibawa yang dikuasai dunyane wong muhajirin sing ditinggal di Mekah. Menyuwalan terus.